ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar serta para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kiat sukses. Betul? Ada berapa poin? Ada 3 poin. Allah berfirman dalam ayat ke 14 dan 15 qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dalam 2 ayat itu Allah menyebutkan berapa kunci sukses? 3. Qad aflaha man tazakka. Sungguh pasti sukses. Pasti beruntung orang yang satu napa? Tazakka adalah mensucikan diri. Yang kedua napa? Wa dzakaras ma rabbihi. Napa niku? Berzikir. Baru yang terakhir napa? Fasholla dan salat. Berarti orang yang pengen sukses harus menjalani 3 hal ini. Apa yang pertama? Mensucikan diri. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, sholat. Allah Azza wa Jalla sudah mengiming-imingi kita. Sudah memotivasi kita. Nih, kalau kalian jalankan 3 hal ini, 3 hal ini kalian bakalan sukses. Teng dunia nopo teng akhirat, dunia dan akhirat. Allah sudah kasih kita motivasi seperti itu. Tapi kenyataannya ada enggak yang tidak mau mengikuti arahan Allah? Wonten napa mboten? Kathah. Padahal Allah sudah menjanjikan kesuksesan. Kalian tuh pasti sukses. Qad aflaha, pasti sukses. Kalau kalian jalankan 3 hal ini. Kalau yang menjanjikan kepada kita adalah seorang pengusaha berhasil, kita akan percaya ki bisnis mesti sukses. Nyong ki wis taunan. Percaya njenengan? Percaya napa? Ya, percaya. Wong dia sudah pengalaman. Tapi mungkin enggak advis dia itu keliru? Sangat mungkin. Nah sekarang yang memberikan arahan nasihat kepada kita itu Allah Rabbul Alamin yang enggak mungkin keliru. Kok ia sudah dimotivasi oleh Allah dengan sekian ayat, kok ia tetap enggak mau? Itu kenapa? Penyebabnya apa? Ada di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat kepinten? Ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih memilih kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian justru malah lebih milih, lebih mentingkan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Berarti apa yang bikin orang gak mau zikir? Lebih mementingkan dunia. Apa yang menyebabkan orang malas sholat? Lebih mementingkan dunia. Apa yang menyebabkan orang gak mau membersihkan diri? Lebih mementingkan dunia. Apa yang menyebabkan mereka menolak nasihat? Lebih mementingkan dunia. Lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Kenapa banyak orang lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat? Kenapa? Karena dunia terlihat oleh mata kita. Sedangkan akhirat belum terlihat. Sekarang tidak terlihat. Akhirat sekarang tidak terlihat. Tidak terlihat itu ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. Ya. Apakah ada sesuatu yang ada tapi tidak terlihat di dunia ini? Banyak. Kenapa? Nyawa. Betul. Akal. Angin. Angin sendiri ya. Ya angin. Semua angin. Mau yang keluar dari tubuh. Mau yang enggak. Ada. Tapi tidak terlihat. Karena dunia itu yang terlihat di hadapan kita. Sedangkan akhirat itu tidak terlihat. Atau tepatnya belum terlihat. Akhirnya lebih banyak orang memilih dunia daripada apa? Akhirat. Singketon. Pada suatu hari. Ada seorang muridnya Ibnu Mas'ud. Muridnya sinten? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi SAW. Berarti muridnya Ibnu Mas'ud adalah tabi'in. Ada seorang tabi'in yang bernama Arfajah. Sinten namine? Arfajah. Muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau bercerita, istaqra'tu bina mas'udin sabbihisma rabbikal a'la. Aku pernah belajar surat al-a'la kepada Ibnu Mas'ud. Sinau surat apa? Al-a'la. Ibnu Mas'ud membacakan surat al-a'la. Kemudian muridnya, siapa tadi namanya? Arfajah mendengarkan, menyimak bacaan yang benar itu bagaimana. Falamma balagha bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya taraka al-qira'ah. Begitu Ibnu Mas'ud sampai ayat bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, beliau berhenti. Beliau berhenti. Ayat pinten mau niki? Ayat 16. Wa aqbala ala ashabihi wa qal. Beliau berhenti kemudian menghadap kepada murid-muridnya lalu beliau berkata. Jadi itu yang hadir saat itu bukan hanya Arfajah. Ada murid-murid Ibnu Mas'ud yang lainnya yang pada hadir. Begitu sampai kepada ayat bal tu'thirunal hayata dunya, kalian lebih memilih kehidupan dunia, beliau berhenti membaca, menghadapkan wajahnya kepada murid-muridnya dan beliau berkata, "Atharna dunya 'alal akhirah." Kita ini sudah lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Kok bisa demikian? Fasakatal qaum. Maka murid-muridnya semuanya diam. Ibnu Mas'ud melanjutkan perkataannya, "Atharna dunya." Kenapa kita lebih mementingkan dunia? "Li'annana ra'ayna zinataha." Karena kita bisa melihat keindahannya. Keindahan apa? Dunia. "Wanisa'aha." Dan wanita yang ada di muka bumi ini. "Wata'amaha." Makanannya. "Washarabaha." Dan minumannya. Kita bisa melihat. Ya. Keindahan dunia. Tanaman-tanamannya. Pemandangannya. Birunya. Laut. Indahnya bunga-bunga, kita bisa melihat. Wanita yang cantik, makanan yang enak, bisa kita cicipi, minuman yang menyegarkan, bisa kita rasakan semuanya. Wazuyat annal akhirah. Adapun akhirat jauh, gak terlihat. Fakhtarna hadzal ajil wa taraknal ajil. Sehingga banyak di antara kita lebih memilih yang kelihatan dan meninggalkan yang tidak kelihatan. Itu sebabnya. Kalau orang yang beriman bagaimana? Milih yang mana? Kita akan bahas pada ayat yang ke-17. Apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi nanti pertemuan yang akan datang. Nasi urib. InsyaAllah. Ya. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kalian lebih memilih kehidupan dunia. Kalian. Kalian niku sinten? Semua manusia atau hanya orang kafir saja? Atau orang kafir, orang Islam juga demikian? Jenengan orang Islam, Bok? Jenengan merasa mementingkan dunia dong, Bok? Nggih? Nggih, berarti jenengan yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan, "Bal tu'sirunal hayata dunya." Kalian ini lebih mementingkan dunia. Kalian di sini maksudnya semua manusia. Berarti kalau dikatakan semua manusia, berarti mencakup orang kafir dan non kafir, orang Islam dan non muslim. Begitu? Iya. Tapi ya, ada tapinya. Tapi levelnya beda. Kenapa? Levelnya beda. Kalau orang kafir memilih dunia sebab tidak percaya akhirat. Kalau orang kafir memilih dunia sebab tidak percaya akhirat. Kalau orang Islam percaya atau betul? Percaya. Tapi kadang-kadang kelalaian. Ya. Berarti lebih parah mana? Lebih parah mana? Ya lebih parah orang kafir lah, wong dia aslinya enggak percaya akhirat. Allah ceritakan perkataan mereka dalam surat An-Nahl ayat 38. Surat apa? An-Nahl ayat 38. Allah bercerita, "Wa aqsamu billahi jahda aymanihim." Mereka bersumpah berkali-kali, "La yab'atsullahu may yamut." Orang yang sudah mati enggak mungkin dibangkitkan lagi. Mereka sampai bersumpah berkali-kali. Artinya mereka tidak percaya. Wis mati ya wis. Sehingga dalam beberapa kesempatan ada di antara mereka yang datang membawa tulang. Membawa apa? Tulang yang sudah lapuk. Tulang yang sudah lapuk kemudian diremes Sudah lapuk ya, gampang diremes ya. Hancur kan? Muhammad ngomong kayak gini ini bisa hidup lagi. Mereka remes. Gak percaya mereka. Karena mereka gak percaya akhirat, sehingga mereka lebih memilih nopo? Dunia. Dan ada sebagian orang Islam di zaman ini terpengaruh pemikiran seperti itu, sehingga menggambarkan akhirat itu kayak dongeng. KTP ini Islam. Ngomongnya akhirat apa? Dongeng. Dongeng sama cerita sama atau beda? Dongeng sama cerita sama atau beda? Beda. Kalau dongeng itu identik apa? Khayalan. Kalau dongeng itu identik khayalan. Kancing, kancil nyolong timun. Apa maning? Oke sih kemutan pada gitu dongeng-dongeng sing bian-bian. Ya. Itu dongeng. Kalau di dalam Al-Quran itu dongeng apa kisah apa cerita? Kisah cerita. Ya. Masa Allah dongeng? Itu cerita nyata ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian di akhirat. Kejadian tentang hari kiamat. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, bahkan ada satu surat khusus namanya Suratul Qiyamah. Napa? Suratul Qiyamah, surat judulnya napa? Qiyamat. Ya enggak mungkin toh bohongan. Ya. Ini orang Islam tapi terpengaruh pemikiran orang kafir. Baik. Kalau itu levelnya orang kafir. Kalau orang Islam sendiri ada di antara mereka yang memilih dunia dibandingkan akhirat. Tapi motifnya bukan karena dia gak percaya akhirat. Dia percaya. Wong setiap hari dia membaca Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Rajanya hari pembalasan. Wong setiap hari dia baca itu kok. Berapa kali? Minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Mereka membaca itu setiap hari. Berarti setiap hari sebenarnya dia berikrar tentang adanya hari kiamat. Tentang adanya akhirat. Setiap hari dia ngomong seperti itu. Dia ucapkan dengan lisannya. Tapi jeneng prakteknya suka melupakan akhir. Ya begitulah. Karena ada nafsu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada setan. Ada syahwat. Dan setannya banyak. Minal jinnati wannas. Setan jin, setan manusia. Akhirnya kita sering lupa dengan akhirat. Dan lebih mementingkan dunia. Makanya setiap malam kita itu dianjurkan untuk membaca bal tu'thirunal hayatad dunya. Kapan? Salat apa? Ketika salat witir. Ketika salat witir. Gue sing salat. Sing ora ya? Ora. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, menuturkan kepada kita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat witir 3 rakaat. Pinten? 3 rakaat. Witir sih artinya apa? Ganjil. Ganjil niku artinya boten genep. Jadi ganjil itu bukan, ini cerita ganjil sekali, bukan. Ganjil itu bukan janggal, ya. Bukan aneh. Ganjil itu kebalikannya genap. Makanya Nabi SAW witirnya berapa? 3. Yang paling minim berapa? 1. Ya, Nabi pernah witir 5, pernah witir 7, pernah witir 9. Pernah witir 1 rakaat tapi suratane surat An-Nisa 100 ayat. Nah, nek kalau kalian jenengan kul bae lah. Baik, kita ulangi. Ibnu Abbas bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Di rakaat yang pertama kata beliau bisabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat pertama suratan yang beliau baca adalah surat sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua kul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga kul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi rakaat yang pertama Nabi SAW membaca surat apa? Sabihis. Begitu sampai ayat keberapa tadi? 16 akan membaca bal tu'thirunal hayatid dunya. Sehingga orang yang istiqomah untuk sholat witir setiap malam, setiap malam dia diingatkan. Tapi ujarku lo, aku ya tetap mentingkan dia karena kita bacanya enggak paham. Kita sekedar nopo baca. Ya si mending maca daripada sing ora. Daripada yang tidak sama sekali enggak pernah sholat witir. Witir ngertine lho kimpo kono Ramadan lho. Ngertine witir kuwi nang traweh tok. Ya. Witir itu setiap malam. Ya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan sebagian sahabatnya untuk witir sebelum tidur. Supaya apa? Supaya tidak terlewat. Ya. Ada sebagian orang terlalu capek malam harinya. Atau siang harinya terlalu capek bekerja, aktivitas. Akhirnya wah kayaknya malam ini bablas sih. Bablas itu maksudnya bangunnya pas subuh. Nah, karena hal itu maka ya sebelum tidur witir dulu. Jangan sampai witir itu ketinggalan. Jadi witir itu adalah salah satu sholat yang tidak, salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik ketika beliau sedang mukim maupun ketika beliau sedang safar. Safar niku napa? Bepergian. Sholat-sholat sunnah yang lainnya oleh Nabi SAW beberapa kesempatan ditinggalkan sama beliau. Ya. Contoh misalnya rawatib. Napa? Rawatib. Rawatib, bayangkan rawatib. Qobliyah, napa? Ba'diyah. Itu sama Rasulullah SAW ketika bepergian tidak beliau jalankan. Tapi witir ini enggak pernah beliau tinggalkan. Lah kita musafir ora. Ditinggal kabeh musafir, ditinggal alam mukim ditinggal apa maning? Musafir. Ya. Maka mulai malam hari ini witir. Suratannya apa? Sabihis. Rakaat pertama. Rakaat kedua? Al-Kafirun. Rakaat ketiga? Al-Ikhlas. Ya. Sunnah hukumnya. Ya. Kalau jenengan baca suratan yang lain juga tidak apa-apa. Bahkan tidak witir pun tidak apa-apa. Karena hukumnya sunnah. Tapi kan eman-eman. Ya. Sayang kalau kita tinggalkan. Karena kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala. Baik. Bal tu'thirunal hayata dunya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia. Kalian tadi maksudnya siapa? Semua. Orang kafir maupun orang Islam. Cuman beda nopo wau? Level. Kalau orang kafir lebih memilih dunia karena nopo? Tidak percaya akhirat. Kalau orang Islam tetap percaya akhirat cuman karena satu faktor, satu hal dan lain hal akhirnya mereka sering melupakan kehidupan akhirat dan memilih dunia. Contohnya apa? Nah ini contohnya. Contoh ini saya bawakan bukan dalam rangka untuk membatasi. Bahwa mementingkan dunia itu contohnya cuma yang saya sebutkan tadi, enggak. Ini cuma sekedar untuk menggambarkan kepada kita, jangan-jangan kita termasuk golongan tersebut. Yang dimaksud, yang dibidik oleh ayat baltu sirunal hayatad dunya. Apa itu Ustaz? Baltu sirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Isi dunia itu kan macam-macam. Isi dunia macam-macam. Harta itu termasuk isi dunia. Apalagi tahta, jabatan itu juga termasuk isi dunia. Wanita itu juga termasuk isi dunia. Kenyamanan, istirahat itu juga termasuk isi dunia. Salahkah kita ketika mencari harta, mencari tahta, mencari wanita, mencari kenyamanan istri. Salahkah kita? Tidak salah. Salahnya gimana? Salahnya ketika kita mengalahkan kehidupan akhirat. Salahnya ketika kita mengalahkan kehidupan akhirat demi mengejar kehidupan dan kenyamanan dunia. Harta. Contohnya apa? Harta. Orang mencari harta tidak salah. Yang salah adalah ketika dia mencari harta mengorbankan prinsip agama. Mengorbankan prinsip agama itu seperti tidak mempedulikan halal haram. Kalau ada orang mencari dunia, mencari harta dunia, tapi dengan cara-cara yang melanggar aturan agama, berarti dia telah mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Gak peduli dengan halal haram, sudah dinasehati ini gak boleh, sudahlah. Kalau lagi bisnis jangan bilang halal. Haram kapan akan maju kalau gitu. Ini berarti terjangkiti baltu sirunal hayatad dunia. Itu proses mencarinya. Ketika harta sudah di tangan, itu pun masih mungkin orang terjangkiti baltu sirunal hayatad dunia. Ketika Allah memerintahkan agar harta yang dimiliki itu dizakati, kemudian dia tidak mau, berarti dia telah tu'thirunal hayatad dunya. Terus bagaimana? Keluarkan. Minimal keluarkan zakatnya, itu minimal. Syukur-syukur selain zakat ditambahin apa? Sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, Umar ibn al-Khattab cerita radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW menganjurkan kami untuk sedekah. Untuk sedekah. Pas hari itu, kata Umar, aku sedang banyak rizki. Maka aku pun bawa separuh dari harta yang aku miliki. Pinten? Separuh. Jadi levelnya sudah bukan 2,5%. Yang 2,5% itu adalah yang wajib. Ya. Selain itu berarti sunnah. Yang bukan zakat, sunnah. Maka beliau keluarkan separuh dari hartanya. Dan di dalam hati beliau, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini aku bisa kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau datang membawa harta yang begitu banyak, kemudian diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun terheran-heran melihat banyaknya sedekah yang dibawa oleh Umar. Maka beliau bertanya, untuk keluargamu sudah kamu sisakan? Sudah wahai Rasul, aku sisakan seperti ini. Karena yang beliau bawa separuh, berarti yang buat keluarganya berapa? Separuh. Dah, Umar nunggu di situ. Nunggu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar datang lebih banyak lagi. Lebih banyak harta yang dibawa oleh Abu Bakar dibandingkan yang dibawa oleh Umar. Padahal yang dibawa oleh Umar itu sudah banyak. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahumullaha wa rasul. Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disisakan di rumahnya. Yakin dengan janji dari Allah saja. Pertanyaannya, Abu Bakar As-Siddiq bangkrut? Bangkrut? Jatuh miskin? Beliau adalah salah satu saudagar kaya. Itulah orang yang mementingkan akhirat dibandingkan apa? Dunia. Maka begitu melihat apa yang beliau saksikan, apa kata Umar? La asbiquhu ila syai'in abada. Aku enggak mungkin pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Sampai kapanpun. Itulah perlombaan para sahabat. Bukan berlomba gonta-ganti HP. Bukan berlomba gonta-ganti moge. Bukan berlomba gonta-ganti bojo. Bukan. Mereka berlomba-lomba untuk saingan amal soleh. Jadi kalau jenengan kalah sama saingan jenengan dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jenengan nih, mobilnya mobil lawas. Temen jenengan beli mobil baru. Jangan jenengan nyari mobil yang akan keluar tahun depan. Gak usah. Jenengan lihat. Apa yang bisa jenengan kalahkan dari orang itu? Sholatnya. Oh dia sih sholat lima waktu. Cuman kadang-kadang telat. Kalahkan dia dalam sholat lima waktu, jenengan gak pernah telat. Oh dia juga gak pernah telat. Jenengan kalahkan, tambahi rawatibnya. Dia juga rawatib, tambahi tahajudnya. Dia juga tahajud, tambahi rokaatnya. Itu nasihat para ulama kita. Kalau dikalahkan dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhir. Ini contoh masalah harta. Yang kedua tahta. Bal tu'thiruna al-hayata dunya dalam masalah apa? Tahta. Apalagi kalau bukan rebutan jabatan. Ngemis jabatan. Ngambek enggak dikasih jabatan. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Kalian lebih memilih kehidupan dunia. Apalagi kalau sampai mengejar jabatan dengan mengorbankan prinsip prinsip agama. Suap sana, suap sini. Sogok sana, sogok sini. Ngemis sana, ngemis sini. Ancem sana, ancem sini. Bal tu'thirunal hayata dunia. Berarti kita anti jabatan. Anti tahta. Kita menjauh. Caranya yang benar. Napa? Caranya yang benar. La tas'alil imarah. Jangan ngemis jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau mendapatkan jabatan karena engkau minta, karena engkau ngemis, maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan seandainya engkau mendapatkan jabatan itu bukan karena permintaanmu, tapi karena orang percaya. Track record-nya memang membuktikan dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka engkau akan dibantu oleh Allah. Harta, tahta, napa? Wanita. Pengen bojo sing ayu? Boleh? Boleh? Boleh, manusiawi. Manusiawi. Masa ada di antara jenengan yang cita-citanya bojone elek? Kan ada enggak? Enggak ada, walaupun kenyataannya sekarang enggak ada yang salah. Terus salahnya apa? Nah, main dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak boleh kalau kayak gitu. Terus bagaimana? Yo saingan. Saingan yang apa? Yang sehat. Saingan yang sehat itu bagaimana, Ustaz? Ya jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Kalau jadi orang soleh, maka Allah akan berikan wanita yang solehah. Tapi kan orang ayu, ya enggak mesti itu. Yang solehah cantik ada enggak? Banyak. Nanti gue dewek, kita konyong. Ya, nah, karena yang gonyong dewek. Ya enggak loh. Ya, sudah punya. apa harta, tahta, wanita, kenyamanan istirahat, napa kenyamanan istirahat, istirahat sangat dianjurkan. Tapi ketika kita enggak ingin terganggu kenyamanan istirahat kita karena dipanggil untuk sholat kemudian kita milih untuk nyaman, itu berarti bal tu'thirunal hayata dunya. Subuh itu kan sedang nyaman-nyamannya napa? Istirahat. Dipanggil sama muadzin, hayya 'alas shalah. Kok kita milih untuk tetap tidur, itu berarti bal tu'thirunal hayatad dunya. Berarti kita masih bal tu'thirunal hayatad dunya atau sudah enggak? Ya, kadang-kadang Ustaz, insyaallah habis ini mudah-mudahan tidak lagi, karena selalu diingatkan setiap malam baca surat Al-A'la dalam sholat witir. Mudah-mudahan bermanfaat. Pengumuman ya, karena kemarin saya banyak diprotes. Pengajian akhlak di Masjid Jensut besok malam Sabtu saya gak bisa datang, tapi diisi insya Allah sama Ustadz yang lain. Ya, diisi sama Ustadz yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.